Puterawang keindahan kenangan hari. Tatapan yang lembut dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian hati. Dan kau biarkan ku kecup bibirmu, mentari gerakan tenggelam, gerakan datang dingin mencekam. Senyum kedamaian, mungkin kau akan tinggal kemana. Jawabnya tertiup di angin lalu. Senyum kedamaian, mungkin kau akan tinggal kemana. Jawabnya tertiup di angin lalu. Jawabnya tertiup.